Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan kemarin malam kita telah menuntaskan mengenai doa setelah tasyahud akhir dan salawat. Kesimpulannya, doa sebelum salam, yaitu setelah tasyahud akhir dan salawat, hukumnya mustahab dengan dimulai dari doa yang telah diperintahkan khusus oleh Nabi Alaihissalam pada riwayat Abu Hurairah dan Sahih Muslim, yaitu berlindung dari empat perkara, kemudian diikuti dengan doa-doa yang lainnya yang dipilih oleh seseorang untuk dia baca, tetapi diutamakan apa yang telah warid dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti doa yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li innaka antal ghafurur rahim. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam itu diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam sholat sesuai dengan permintaan Abu Bakar As-Siddiq, dan yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam kepada Mu'adz bin Jabal agar dia tidak meninggalkannya, ya, agar tidak meninggalkannya. Ini selalu menjaga doa itu di duhur, di sholat, di penghujung setiap sholat, dan telah kita lewati pula bahwa yang terbaik dalam memahami hadis bahwa itu adalah penghujung salat sebelum salam, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian doa-doa lainnya yang diinginkannya. Dan telah disimpulkan pula bahwa yang benar adalah pendapat jumhur, bahwa umum bebas berdoa dengan doa apa saja dari kebaikan akhirat dan dunia. Naam, semuanya telah tuntas alhamdulillah. Tersisa sifat duduk tasyahud akhir. Di sini As-Sa'di rahimahullah tidak menyinggung sifat tata cara duduk tasyahud akhir. Kenapa? Karena beliau mencukupkan dengan apa yang telah beliau sebutkan, beliau sisipkan hal itu pada matan mengenai duduk antara dua sujud. Bisa dilihat kembali matannya pada duduk antara dua sujud, yaitu pada matan thumma yukabbiru wa yajlisu ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna wa huwa al-iftirash. Kemudian bertakbir dan duduk iftirash singkatnya, ini pada duduk antara dua sujud. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة, dan melakukan hal itu yaitu duduk iftirash, ya, yaitu duduk dengan beralas telapak kaki kiri yang dibentangkan, ya, bagian telapaknya di atas dan kedua pantat diletakkan di atasnya. Wa yansibul yumna, dan telapak kaki kanan dikeluarkan ke samping kanan dengan tegak di atas dasar ujung telapak dengan jari jemari menghadap ke kiblat. Ini iftirash, ini yang dilakukan pada seluruh jalasat as-salah, pada duduk antara dua sujud, pada duduk istirahat, dan pada tasyahud awal yang tasyahudnya dua, begitu pula pada tasyahud satu-satunya tasyahud pada sholat yang tasyahudnya hanya satu, semuanya dengan iftirash sunnahnya. Illa fit tasyahudil akhir atau al-akhir, kecuali pada tasyahud yang terakhir, maksudnya tasyahud akhir, yaitu tasyahud akhir, tasyahud kedua, ya, sebenarnya kita bahas. Fa innahu yatawarraku, maka sesungguhnya dia duduk dengan cara tawarruk. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana sifat tawarruk, bi an yajlisa 'alal ardi, dengan cara duduk di atas tanah, yakni kedua pantat diletakkan di atas tanah, duduk dengan kedua pantat di atas tanah, beralaskan tanah. Wa yukhrija rijlahu al-yusra min al-khalfi al-ayman, dan mengeluarkan telapak kaki kiri min al-khalfi al-ayman, dari arah belakang, ya, ke samping kanan dikeluarkan, ya, di belakang dikeluarkan ke samping kanan dari belakang. Jadi tidak, dalam pakai kiri tidak diduduki, tidak dijadikan alas duduk seperti halnya iftirash. Pada iftirash, ya, dijadikan alas duduk, dibentangkan bagian telapaknya di atas, ya, punggungnya di bawah, dan kedua pantat duduk di atas telapak kaki kiri yang dibentangkan itu, beralaskan dengannya telapak kaki kanan yang keluar dengan ditegakkan. Ini iftirash. Adapun ini tawarruk sekarang, ya, kedua pantat duduk beralaskan tanah, telapak kaki kiri dikeluarkan ke samping kanan, ya, dari belakang. Nah, ini sifat tawarruk telah dijelaskan di sini oleh Sa'di rahimahullah. Oleh karena itu, ketika sampai pada gerakan tasyahud akhir yang sedang kita bahas sekarang, beliau tidak mengulangi lagi, hanya menjelaskan, hanya menyebutkan sifat tasyahud, sifat salawat dan doa. Sifat duduk tasyahud akhir sudah disebutkan di sana yang telah kita murojaah tadi. Nah, disisipkan di sana. Jadi sifat tawarruk tersebut, apa yang telah kita dengar, ditetapkan oleh Sa'di rahimahullah, disifatkan oleh Sa'di rahimahullah, duduk di atas tanah, ya, beralaskan tanah, kedua pantat diletakkan di atas tanah dengan mengeluarkan telapak kaki kiri ke samping kanan, ya, dari belakang, sedangkan telapak kaki kanan tegak seperti hanya pada iftirash. Nah, seperti hanya pada iftirash, telapak kaki kanan ditegakkan di atas ujung dasar, ujung dasar telapak kaki kanan dengan jari jemari menghadap ke kiblat. Nah, ujung dasar, anggap ini ujung kaki, ujung dasar kaki, kemudian ini pangkal, pangkal jari jemari ini diletakkan, kemudian ini di jari jemari ditepuk menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi perbedaan antara iftirash dan tawarruk, ya, pada sifat tawarruk yang dibahas ini, perbedaannya hanya terletak pada, ya, pada telapak kaki kiri, ya, telapak kaki kiri pada iftirash dijadikan alas duduk, kedua pantat diletakkan di atasnya. Jadi kedua pantat tidak duduk di atas tanah, tapi duduk beralas dengan telapak kaki kiri yang dibentangkan. Makanya disebut iftirash. Yang jadi iftirashnya, yang jadi alas duduknya adalah telapak kaki kiri. Sedangkan pada tawarruk, telapak kaki kiri dikeluarkan ke samping kanan dari belakang, sehingga kedua pantat duduk beralaskan tanah. Nah, di situ bedanya. Persamaannya terletak pada telapak kaki kanan, sama-sama keluar di samping kanan, ya, dan sama-sama tegak. Cara menegakkannya yaitu ditegakkan di atas, ya, pada ujung dasar telapak kaki dengan jari jemarinya tertekuk menghadap ke kiblat. Bisa dipahami? Ini sifat tawarruk yang disebutkan Sa'di rahimahullah berdalil dengan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu ketika mempraktikkan mensifatkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh 10 sahabat lainnya radhiyallahu anhum jami'an. Pada hadis itu Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu menyifatkan, wa idza jalasa fi ar-rak'ati al-akhirati wa idza jalasa fi ar-rak'ati al-akhirati, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat akhir, qaddama rijlahu al-yusra, qaddama rijlahu al-yusra, beliau memajukan telapak kaki kirinya, maksudnya dimajukan keluar ke samping, ya, tidak dijadikan alas untuk diduduki seperti firasy, tetapi dimajukan untuk dikeluarkan di samping kanan bagian belakang. Wa nasaba al-ukhra, dan Nabi menegakkan telapak kaki kanannya, ya, yaitu seperti telah disifatkan tadi di atas ujung dasar telapak kaki kanan dengan jari jemari menghadap ke arah kiblat. Ya. Wa qa'ada ala mak'adatihi, dan duduk di atas kedua pantatnya di atas tanah. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari. Sifat tawarruk inilah yang menjadi pegangan mazhab Hambali. Ini yang dianggap sahih pada mazhab Hanbali sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Ini juga yang menjadi mazhab Syafi'i. Ini juga yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i sebagaimana dalam kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, kitab Minhaj At-Talibin wa Umdatul Muftin karya An-Nawawi, berupa matan-matan fikhi madhab Syafi'i. Kitab Minhaj At-Talibin wa Umdatul Muftin karya Al-Imam An-Nawawi, kitab itu matan-matan fikih yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i. Ini yang disebutkan di sana oleh An-Nawawi. Jadi ini pegangan mazhab Syafi'i sama dengan pegangan mazhab Hambali. Dan ini yang masyhur kita kenal. Nah, hampir semua kaum muslimin, jika kalian lihat mereka sholat yang mengerti, ya, mengerti mengamalkan tawarruk, sifat tawarruk ini yang diamalkan. Nah, siapa tahu kita nanti diamalkan. Baik. Apakah hanya ini sifat tawarruk? Jawabannya bukan hanya ini. Masih ada sifat tawarruk yang lain. Tetapi yang menjadi pegangan mazhab Hambali itu, pegangan mazhab Syafi'i itu. Ada sifat tawarruk yang lain yang datang dari riwayat yang lain. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi juga datang dari riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Riwayat Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Dan juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Lafadznya, فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ Lafadz hadisnya, فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ Kemudian apabila rakaat keempat, ini sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, fa idza kanat ar-rabi'atu, apabila rakaat keempat afdha bi warikihi al-yusra ila al-ard, afdha bi warikihi al-yusra ila al-ard, Nabi duduk di atas tanah dengan pantat kirinya. Wa akhraja qadamaihi min nahiyatin wahidah. Fa idza kanat ar-rabi'ah, apabila rakaat keempat afdha diwarihi Yusra'il al-Aut, Nabi duduk ya dengan meletakkan pangkal paha kirinya, ya pantatnya, ke tanah. Wa akhraja, dan beliau mengeluarkan qadamaihi, kedua telapak kakinya, min nahiyatin wahidatin, dari arah yang sama, yaitu di kanan. Sama-sama dikeluarkan di kanan, yakni sama-sama dibaringkan, dibentangkan di kanan, tidak ada yang ditegakkan. Ini sifat yang kedua, yaitu duduk dengan kedua pantat di atas tanah tanpa alas telapak kaki kiri. Telapak kaki kiri dikeluarkan ke kanan, ya, seperti sifat tawarruk yang pertama. Telapak kaki kanan juga dibaringkan ke arah kanan bersama telapak kaki kiri. Jadi tidak ditegakkan seperti yang pertama. Jadi kedua telapak kaki dua-duanya dibaringkan, dibentangkan ke arah kanan. Tidak ada yang ditegakkan. Telapak kaki kanan tidak ditegakkan. Di sini bedanya. Jadi persamaan sifat ini dengan sifat yang pertama, yaitu sama-sama tawarruk, yakni duduk ya di atas tanah dengan warik, dengan kedua pangkal paha, kedua pantat, tanpa alas telapak kaki kiri. Tawarruk dengan warik, dengan kedua pangkal paha, kedua pantat, duduk diletakkan di atas tanah, itu sama. Kemudian telapak kaki kiri ya, sifat tawarruk yang pertama dan yang kedua sama, sama-sama dikeluarkan dari belakang ke samping ke kanan. Bedanya pada sifat tawarruk yang pertama, telapak kaki kanan yang dikeluarkan di samping kanan ditegakkan. Sedangkan sifat yang kedua, telapak kaki kanan yang dikeluarkan di samping kanan tidak ditegakkan, tapi ikut dibentangkan, dibaringkan bersama telapak kaki kiri. Nah, sifat ini ditetapkan pula oleh sebagian fuqaha Hanabilah seperti Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', juga sebagian fuqaha Syafi'iyah, An-Nawawi dalam Al-Majmu' juga menyebutkan ini, menetapkan juga ini dalam Al-Majmu'. Ya, dan kita dengar hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Al-Albani juga menetapkan sifat ini dalam sifat salat Nabi dan dalam talkhis sifat salat Nabi. Sifat tawarruk kedua yang ditetapkan oleh Al-Albani dan juga Al-Utsaimin. Sifat tawarruk kedua yang ditetapkan oleh Al-Albani dan Al-Utsaimin. Nah, jadi ini juga ya warid dan juga kadang-kadang bisa diamalkan. Sifat kedua yang juga ditetapkan oleh Al-Albani dan Ibnu Utsaimin dan fuqaha sebelumnya seperti Ibnu Qudamah, An-Nawawi. Baik. Masih ada sifat yang ketiga. Nah, masih ada sifat yang ketiga, yaitu yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Zubair, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim. Lafadznya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa idza qa'ada, pernah idza qa'ada apabila ya pernah idza qa'ada apabila duduk fi sholati dalam salat ja'ala qadamahu al-yusra, ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidaihi, beliau Nabi meletakkan qadamahu al-yusra, telapak kaki kirinya baina fakhidihi wa saqihi. Beliau menjadikan, meletakkan qadamahu al-yusra, telapak kaki kirinya baina, di antara fakhidihi wa saqihi, di antara pahanya dan betisnya, diapit, dikepit antara paha dan betis, dikeluarkan ke samping kanan ya dari belakang, tetapi diapit di antara paha dan betis. Wa farasha qadamahu al-yumna, dan membaringkan, membentangkan qadamahu al-yumna, telapak kaki kanannya. Wa farasha qadamahu al-yumna, dan membentangkan, membaringkan telapak kaki kanannya. Juga ya telapak kaki kanan tidak ditegakkan. Jadi sama dengan sifat yang kedua, telapak kaki kanan juga dibaringkan, dibentangkan di samping kanan. Bedanya pada telapak kaki kiri, di sini dikepit, diapit atau dikepit antara paha dan betis. Coba dicontohkan. Anak ingin di sini. Waktu itu Syekh Mukbin das bainal maghrib wal isya tiba-tiba memanggil salah satu anak. Ta'ali ya bunai. Coba praktekkan sifat tawarruk. Subhanallah, anak itu langsung mempraktekkan sifat ini. Sifat ini yang langsung dipraktekkan. Tolabah yang aktif-aktif langsung teriak. Khotoh ya syekh. Khotoh itu kok dijepit. Itu dikepit. La hadza warid fi sahih Muslim. Ini benar. Ini mau anak tunjukkan ini dalam sahih Muslim. Padahal tidak ada. Sepertinya sebelumnya sahih Muslim tidak ada kesepakatan dengan anak itu. Nah, tetapi Allah takdirkan begitu. Anak ini langsung praktekkan itu. Ya, sebagian tolabah yang aktif langsung mengkritik gitu. Keliru itu kenapa dikepit telapak kaki kirinya, harusnya di bawah betis. Nah, saya mengatakan ini warid dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Zubair, ini juga bisa diamalkan. Kadang-kadang mengamalkan itu. Jadi tiga sifat. Nah, sifat ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair dalam sahih Muslim sudah ana nukil tadi, ya. Riwayat langsung dari Syekh Mukbil serta praktek yang saya ceritakan tadi. Nah, jadi Syekh Mukbil menetapkan ini. Salah satu yang disunnahkan diamalkan. Ibn Uthaymin juga menetapkannya dalam Syarhul Mumti' bersama dua sifat yang sebelumnya. Ibn Uthaymin juga menetapkan ini dalam Syarhul Mumti' bersama dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' bersama dua sifat sebelumnya. Al-Albani rahimahullah wallahu a'lam. Al-Albani rahimahullah tidak menetapkan ini dalam sifat salat Nabi dan dalam talqis sifat salat Nabi. Nah, Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi dan dalam talqis sifat salat Nabi tidak menetapkan ini. Ini sifat salat Nabi di hadapan anak. Al-Albani mengatakan yufdi biwaridihi al-yusra ila al-ard wa yukhrij qadamaihi min nahyatin wahidah. Duduk di atas pangkal paha, ya, di atas tanah, lihat kedua pantatnya itu tadi, kemudian mengeluarkan kedua telapak kakinya dari arah yang sama, yaitu di samping kanan, dibaringkan sama-sama. Ini tadi sifat yang kedua. Nah, waj'alu al-yusra tahta fakhihi wa saqihi, dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah paha dan betis, jadi bukan di atas tetapi di bawah paha dan betisnya. Ya, wa yansibul yumna, dan menegakkan telapak kaki kanannya. Wa rubbama, dan terkadang farasaha, terkadang membaringkan, membentangkan bersama telapak kaki ahyanan, kadang-kadang. Dan dalam talqis lebih jelas lagi. Nah, sama dengan ini, ya. Jadi beliau tidak menetapkan sifat yang ketiganya, Al-Albani rahimahullah. Adapun Syekhuna Mukbil menetapkan, sedangkan diriwayatkan dari juga Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Jadi tiga sifat. Nah, baik. Yang pertama, kadang-kadang mengamalkan yang kedua, kadang-kadang yang ketiga. Wallahu a'lam. Ya, ini tentang tawarruk selesai. Alhamdulillah. Nah, yang demikian kita tersisa satu pembahasan melengkapi pembahasan ini, yaitu apabila seseorang akan sujud sahwi setelahnya, bagaimana sifat duduknya di akhir sujud sahwi, bagaimana sifat duduknya saat tasyahud dan saat sujud sahwi. Baik, jawabannya apabila duduk tasyahudnya tawarruk, apabila duduk tasyahudnya tawarruk, yakni tasyahud akhir, tasyahud kedua, maka duduk terakhir setelah sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan ada dua kali sujud, ya. Pertama sujud, kemudian bangkit, duduk antara dua sujud. Ini firasy, jelas. Kemudian sujud lagi yang kedua, ya. Kemudian bangkit untuk duduk terakhir tanpa tasyahud, melainkan langsung salam. Nah, tetapi bagaimana cara duduknya terakhir ini sebelum salam pada saat melaksanakan sujud sahwi? Caranya adalah apabila duduk tasyahudnya tawarruk, duduk terakhir setelah sujud sahwi, ya, yakni duduk terakhir setelah sujud sahwi sebelum salam juga tawarruk, mengikut juga tawarruk. Karena ini merupakan sisa gerakan sholat yang menyempurnakan sholat itu. Karena ini merupakan sisa gerakan sholat yang menyempurnakan sholat itu. Jadi jika duduk tasyahudnya tawarruk, yakni apabila itu tasyahud kedua, tasyahud akhir, tasyahud kedua, berarti duduk terakhir setelah melaksanakan dua sujud sahwi juga tawarruk kemudian salam. Nah, ini telah datang statement dari Ahmad, Imam Ahmad. Ada nas statement, pernyataan langsung dari Ahmad menyatakan ini. Baik. Nah, berangkat berdasar dari statement Imam Ahmad ini tadi, maknanya ya, ini bermakna pula apabila duduk tasyahudnya iftirash, apabila duduk tasyahudnya iftirash sebagaimana yang kita pilih dan ini mazhab Hambali, yaitu tasyahud yang pada sholat yang tasyahudnya satu ya, seperti sholat subuh ya. Nah, tasyahudnya sebelum salam kan iftirash. Maka duduk terakhir setelah sujud sahwi, setelah dua kali sujud sahwi, duduk terakhirnya sebelum salam juga iftirash. Juga iftirash. Karena itu tadi alasannya. Ini merupakan sisa gerakan sholat. Imam Ahmad mengatakan ini merupakan sisa gerakan sholat yang menyempurnakan sholat itu. Jadi dari statement Imam Ahmad di atas dipetik, apabila duduk tasyahud iftirash, maka duduk terakhir sebelum salam setelah sujud sahwi adalah juga iftirash. Ini telah dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Al-Murdawi. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Ini yang terbaik insyaallah. Ini yang terbaik insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.